Saya mempelajari salah satu wihara antara sekian banyak wihara yang ditulis oleh para ulama ussalaf rahimahumullah, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik berupa tauhid atau yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimahumullah, agar kemudian kita memiliki keyakinan-keyakinan yang kokoh, yang tegar, yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan banyaknya syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, dari berbagai macam pemikiran bid'ah, pemikiran hizbiyah, akidah-akidah yang munharifah, yang menyimpang. Apabila seorang muslim tidak memahami prinsip-prinsip di dalam agamanya, maka sangat mudah baginya untuk tergelincir dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dan terjatuh ke dalam bid'ah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengokohkan akidah kita dengan mempelajari akidah dari sumbernya, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dibangun di atas pemahaman as-salafus salih dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian diikuti oleh kaum tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yang mereka merupakan generasi terbaik yang mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemahaman agama ini. Hanya kepada mereka lah kita mengikuti, dan kepada mereka lah kita menjadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, dalam akidah, dalam bermuamalah, dalam memahami pemahaman-pemahaman fikih, hukum-hukum Islam dan yang lainnya. Dan salah satu risalah tersebut adalah risalah yang berjudul Usulus Sunnah, karya al-imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang juga masyhur dinisbahkan kepada kakeknya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Usulus Sunnah merupakan salah satu risalah yang ringkas di antara sekian banyak risalah yang dituliskan oleh para ulama. Karena banyak di kalangan para ulama ussunnah, mereka menulis risalah yang menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang menyebutkan secara ringkas, ada pula yang lebih menjelaskan, dan ada yang menerangkan lebih lengkap yang disertai dengan asar dan riwayat-riwayat. Nah, di antara yang menerangkan secara ringkas adalah risalah Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian menyebutkan bahwa Risalah ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan cara imla. Beliau mendikte, lalu kemudian dicatat oleh murid beliau yang meriwayatkan risalah usulus sunnah ini. Namun sebelum kita masuki inti dari risalah usulus sunnah, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dan beliau salah seorang imam masyhur yang kokoh di atas prinsip ahli sunnah wal jamaah pada masa-masa terjadinya fitnah. Di zaman beliau menyebar fitnah al-jahmiyah, fitnah al-mu'tazilah, fitnah khalqul Qur'an. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sementara ahlus sunnah, ulama'us sunnah sepakat untuk mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada tahun 164 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau semenjak kecilnya dikenal sebagai seorang yang semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan telah diketahui keutamaannya semenjak beliau masih kecil. Masih duduk di pendidikan yang ketika itu disebut Al-Kuttab, madrasah untuk anak-anak. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Abu Aziz mengatakan kepadaku, sambil ia menyebutkan tentang Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka beliau mengatakan kana fil kuttabi ma'ana wa huwa gulayyim yu'rafu fadluhu, bahwa Al-Imam Ahmad semenjak dia masih di sekolah tingkatan anak-anak bersama kami, ketika itu beliau masih kecil, yu'rafu fadluhu, telah diketahui keutamaannya, kelebihan yang beliau miliki rahimahullahu ta'ala. Dan di sini kita mendapatkan faedah pentingnya seorang muslim memperhatikan talabul ilm semenjak kecilnya. Dan bagi para orang tua untuk mengarahkan anaknya semenjak kecil, diarahkan untuk mengenal ilmu, mengenal agamanya, mengenal Al-Quranul Karim, mengenal sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil walidi an yukriha waladahu ala talab al-ilm fa innahu mas'ulun 'an. Sepantasnya bagi orang tua memaksa anaknya untuk menuntut ilmu, sebab dia bertanggung jawab, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anaknya. Dia berusaha untuk mengarahkan dia kepada ad-din, mengenal agamanya, menjadikan anak tersebut cinta kepada ilmu dari semenjak dia masih kecil, sehingga dia tumbuh dewasa menjadi seorang yang telah mengenal agamanya dan cinta kepadanya. Seorang yang dibiasakan dari kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia dewasa, dia akan merasa asing, akan merasa aneh apabila dia meninggalkan agama tersebut. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, yang berjalan di atas fitrah. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah membiasakan anak-anak mereka semenjak kecil untuk taat kepada Allah. Mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa semenjak mereka belum mencapai usia balig. Dan itu merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan apabila mereka berusia 10 tahun, pukul. Yang tujuannya mendidik, mengarahkan kepada kebaikan. Dan pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Maka ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Hendaknya para orang tua yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Dan ini bahagian dari bentuk penjagaan keluarga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam menerangkan ayat ini beliau mengatakan, "Allimuhum wa adzibuhum." Ajarkan kepada keluarga kalian ilmu dan ajarkan kepada keluarga kalian adab, akhlak yang mulia. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanggung jawab para pemimpin keluarga. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebanyakan terjadinya kerusakan pada anak-anak itu disebabkan karena orang tua mereka yang melalaikan pendidikan anak-anaknya, tidak mengarahkan mereka kepada kebaikan, masa bodoh dalam hal pendidikan. Diriwayatkan dari Idris bin Abdul Karim, beliau mengatakan, berkata Khalaf bahwa Ahmad bin Hanbal datang kepadaku untuk mendengarkan hadis Abi Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Maka aku ingin mengangkatnya. Ya. Aku ingin mengangkatnya agar dia terlihat menonjol dari yang lain. Ingin diangkat di tempat yang tinggi. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala semenjak kecil telah diketahui keutamaannya. Dia datang ke majlisnya Khalaf ingin mendengarkan hadis Abi Awana, maka Khalaf pun ingin mengangkatnya, mendudukannya di tempat yang menunjukkan dia seorang yang dimuliakan. Namun Al-Imam Ahmad enggan dan beliau mengatakan, "La ajlisu illa baina yadayk, umirna an natawadha' liman nata'allamu minhu." Saya tidak duduk kecuali di hadapanmu. Yakni lebih rendah darimu. Sesungguhnya kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu. Bersikap rendah hati bagi kepada orang yang kami belajar darinya. Kepada orang yang kami belajar darinya. Maka ini akhlak pendidikan dari para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa dengan ilmu mengajarkan seorang untuk bersikap tawadhu, menganggap dirinya kurang ilmunya, menganggap dirinya lebih di bawah daripada yang lain, bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ini sifat dari seorang penuntut ilmu. Semakin dia belajar, semakin memperbaiki kondisinya, memperbaiki akhlaknya, menjadi seorang yang memiliki sifat tawadhu, tidak merasa lebih daripada yang lain. Sebab apabila seorang tidak memiliki sifat tawadhu dalam menuntut ilmu waliyadz billah, akan menumbuhkan kesombongan pada dirinya. Dan ini sangat berbahaya. Penyakit kibir menyebabkan seseorang akan menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Apalagi kalau dia merasa bahwa dia sudah bertahun-tahun dalam talabul ilm, berbangga dengan 10 tahunnya pernah menuntut ilmu di hadapan seorang syekh, seorang alim, berbangga dengan itu, sehingga nasihat yang disampaikan kepadanya tidak lagi dia pedulikan. Ini sangat berbahaya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil ma, sesungguhnya ilmu itu ada hal yang melampaui batas, seperti air yang melampaui batas, yang bukannya mendatangkan kebaikan namun menimbulkan kerusakan. Maka ini bahaya kesombongan. Terkadang seorang menuntut ilmu yang dikejar adalah gelarnya, dan dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dari jenjang LC, kemudian naik ke MA, kemudian naik ke doktor, dan berhasil meraih gelar doktor. Maka dia menganggap dirinya sama seperti ulama, dia menganggap dirinya seperti masyayikh, ulama sunnah. Tumbuh kesombongan pada dirinya, menyebabkan dia menolak kebenaran. Ketika ada kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka dia mengatakan, siapa si fulan itu? Dia cuma dokter. Saya juga dokter. Ana rajul wa huwa rajul. Saya laki-laki, dia juga laki-laki. Padahal kebenaran yang disampaikan kepadanya itu kalau sampai pada tingkatan dokter. Namun kalau yang menasihatinya di bawah dari itu, lebih direndahkan lagi. Siapa si fulan? Siapa itu Syekh Muqbil? Siapa itu Syekh Muqbil? Belum sampai kepada tingkatan doktor, baru sampai kepada tingkatan MA katanya. Subhanallah. Gelar-gelar ini ma'asyur ikhwahimakumullah, meskipun dari satu sisi bermanfaat, terkadang bermanfaat di sebahagian negeri. Karena di sebahagian negeri mungkin tidak diberi izin seseorang untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, kecuali dengan adanya gelar tersebut. Namun kalau sampai dimanfaatkan dalam hal-hal yang memudaratkan, untuk berbangga diri, menyombongkan diri, maka ini akan memudaratkan dirinya. Wallahul musta'an. Diriwayatkan dari Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kana Ahmad ibn Hanbal yahfadu alfa alfi hadith, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1000 hadith. 1000 hadith maksudnya apa? 1000 kali 1000 berapa itu? Hah? Tidak tahu. 1000 kali 1000 1 juta hadith. Faqila lahu, Lalu Abu Zur'a ditanya, "Wa ma yudrik?" Apa yang menyebabkan engkau bisa mengetahui bahwa Al-Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis? Qala, kata Abu Zur'a, "Zakartuhu fa akhadtu 'alayhi al-abwab." Aku yang memurajaah hafalannya dan mengambil darinya bab-bab. Subhanallah. Ya Abu Zur'a di antara Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau mengenal keutamaan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini menunjukkan kesungguhan. Bayangkan seorang menghafal 1 juta hadis. Menunjukkan bahwa tidak terfikirkan olehnya hal-hal yang menyebabkan waktunya tersia-siakan. 1 juta hadis. Sekarang mungkin di antara kita ada yang sudah berubah jenggotnya. Arba'in Nawawiyah pun belum selesai. Nah, untuk membaca 1 hadis pun masih berat. 1 juta hadis. Kalau disebut 1 juta hadis, itu bukan matannya saja. Bukan matan. Qala Rasulullah. Bukan. Tapi dengan sanad. 1 hadis itu terkadang diriwayatkan dari banyak riwayat, sanad rantai perawi. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah. Ada lagi jalur yang lain. 1 hadis itu bisa sampai puluhan. Yaitu yang dimaksud 1 juta hadis dengan sanadnya. Dihafal nama-nama perawi. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Ahmad memiliki berkah. Dan ini tidaklah diraih kecuali dengan kesungguhan, kesungguhan. Berkata Abu Ja'far bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman At-Tustari, beliau mengatakan, dikatakan kepada Abu Zur'a, "Man ra'aita min al-masyayikh al-muhaddithin ahfad." Siapa yang engkau ketahui dari kalangan muhaddith yang paling banyak hafalannya? Kata Abu Zur'a, "Ahmad bin Hanbal, hazartu kutubahu al-yawm alladhi mata fihi fa balaghat 12 himlan wa 'idlan." Aku menghitung kitab-kitab beliau pada saat beliau meninggal itu sampai mencapai 12 pikul. Ma kana ala dhahri kitab min hadith fulan wala fi batnihi hadith fulan wa kullu dhalik kana yahfazuhu an dhahri qalbihi. Itu semua dihafal oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Berkata Abdul Razzaq, "Ma ra'aitu asfaha wala awra'a min Ahmad bin Hanbal." Aku tidak melihat orang yang paling faqih dan paling bersikap wara' daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dari Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah, beliau mengatakan, "Kuntu ma'a Abi Abdillah nahwan min 4 ashhur bil askar la yada'u qiyam al-lail wa qira'at an-nahar." Pernah aku bersama Abu Abdillah, maksudnya Ahmad bin Hanbal, kurang lebih 4 bulan di al-askar. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyam al-lail dan membaca di siang hari. Qiyamul Lail di malam hari, membaca di siang hari. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa waktu beliau benar-benar beliau manfaatkan. Malam hari beliau, Qiyamul Lail. Di siang hari beliau menyibukkan diri dengan talabul ilmi. Diriwayatkan dari Abu Daud As-Sajastani, beliau mengatakan, "Lam yakun Ahmad ibn Hanbal yaqudu fi syai'in mimma yaqudu fihi an-nas min amri dunya." فَإِذَا ذُكِرَ الْعِلْمُ تَكَلَّمْ. Kata Abu Dawud As-Sajistani rahimahullah, bahwa Ahmad bin Hanbal tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang dibicarakan oleh manusia tentang urusan dunia, namun ketika disebut ilmu barulah beliau berbicara. Ketika disebut ilmu baru beliau berbicara, urusan dunia beliau tidak berbicara. Rahimahullah. Diriwayatkan dari Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, inni la uhibbu an ashabaka ila Makkah, wa ma yamna'uni min dhaka illa anni akhafu an umillaka utumillal. Al-Imam Ahmad berkata kepadaku, yakni kepada Ali bin al-Madini. Ali bin al-Madini termasuk di antara teman Ahmad bin Hanbal. Dan Ali bin al-Madini ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terkhusus dalam permasalahan tentang penyakit-penyakit hadis, ilmu ilalul hadis. Al-Imam Al-Bukhari banyak belajar dari Ali bin al-Madini. Kata Ahmad bin Hanbal kepadaku, aku ingin bersamamu berangkat ke Makkah, dan tidak ada yang mencegah aku untuk melakukan hal tersebut, melainkan aku khawatir jangan sampai aku membuatmu bosan dan engkau yang membuatku bosan, aku membuatmu bosan atau engkau yang membuatku bosan. Qala falamma wadda'tuhu qultu, lalu beliau mengatakan ketika aku pun akan berpisah dengannya, maka aku mengatakan, ya Abu Abdullah tusini bi syai', wahai Abu Abdullah, maksudnya Ahmad bin Hanbal, berilah kepadaku sesuatu berupa wasiat. Qala, kata Imam Ahmad, na'am, ilzamit taqwa qalbak walzamil akhirata amamak. Hendaknya kamu komitmen dengan takwa di dalam hatimu, dan komitmenlah engkau untuk berjalan menuju akhirat di hadapanmu. Ini wasiat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ali bin al-Madini. Berkata Abu Dawud As-Sajistani, kanat mujalasatu Ahmad bin Hanbal mujalasat al-akhirah, لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا. ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. مجلس الإمام أحمد بن حنبل adalah majlis yang menerangkan tentang akhirah. Sama sekali tidak pernah disebutkan tentang urusan dunia. Lalu kata beliau, aku tidak pernah melihat Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang dunia sedikit pun. Maka ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, beberapa yang berkaitan dengan biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan beliau meninggal di sore hari pada hari Rabu di bulan Rabi' al-Awwal. Ada pula yang mengatakan beliau meninggal di bulan Muharram pada tahun 227 Hijriah, dan beliau berusia 75 tahun. Ada pula sebagian mengatakan beliau berusia 77 tahun rahimahullahu ta'ala. Lalu kita memasuki inti dari risalah usul sunnah. Berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا menurut kami. Yang dimaksud menurut kami di sini adalah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi di sini beliau menerangkan tentang usul. Apa yang dimaksud usul? Yang dimaksud usul jamak dari aslun. Al-aslu adalah fondasi, asas. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu al-aslu. Bangunan di atasnya disebut al-far'u. Kalau dalam sebuah bangunan, fondasinya itu disebut al-aslu, asas. Di atasnya bangunannya itu adalah al-far'u, cabangnya. Dan yang dimaksud di sini dengan sebutan al-aslu yaitu al-qa'idah. Qa'idah, prinsip. Maka perkataan beliau usulus sunnati maksudnya adalah kaidah-kaidah di dalam sunnah. Prinsip-prinsip di dalam sunnah. Dan di sini kata beliau indana, menurut kami. Yang dimaksud menurut kami di sini adalah menurut Ahlus Sunnah. Bukan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala bersendiri dari pendapat para ulama yang lain. Bukan itu yang dimaksud. Indana ay inda ahli sunnah. Inda al-muslimin. As-sa'irin ala manhaj ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Indana menurut kaum muslimin yang mereka berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini yang dimaksud indana menurut kami. Oleh karena itu alangkah baiknya bagi para ikhwan sambil mengikuti penjelasan risalah ini, di tangannya ada matannya. Ya, agar dia bisa memahami, meskipun dia belum bisa membaca kitab gundul, enggak apa-apa dikasih rambut sedikit-sedikit, dikasih harokat, lama-kelamaan insyaAllah terbiasa. Usulus sunnati indana. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam risalah ini adalah prinsip-prinsip sunnah. Lalu apa yang dimaksud as-sunnah? Penyebutan sunnah di kalangan para ulama ada beberapa makna. Makna yang pertama yang dimaksud sunnah adalah apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari ucapan beliau atau dari perbuatan beliau atau dari takrir, persetujuan beliau. Ucapan seperti hadis-hadis qauliyah dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada hal-hal yang terkaburkan. Atau dari perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam seperti ketika beliau mempraktekkan langsung tentang manasik haji, disaksikan oleh para sahabat. Demikian pula ketika beliau mempraktekkan langsung tata cara sholat, beliau perlihatkan kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. atau yang sifatnya takrir, persetujuan sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya. Kalau seandainya itu merupakan hal yang diharamkan, tentu diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama memberi contoh seperti ketika sebagian para sahabat memakan biawak, ad-dabbu, ad-dabbu ini tidak seperti biawak yang biasa kita lihat. Kalau biawak di Kalimantan itu kan besar. Makanannya apa? Ayam, makan ayam. Makan ayam, jadi terlihat buas. Kalau ad-dabbu yang dimaksud bukan seperti itu. Ukurannya itu kecil, lebih besar dari kadal. Bagian belakangnya itu ada seperti gergaji, ekornya itu. Jadi tidak sama. Itu yang dimaksud ad-dabbu. Dimakan dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, namun beliau tidak memakannya. Maka ini disebut sunnah. Atau dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari penciptaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Makna yang kedua yang dimaksud sunnah adalah lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Makanya seringkali digandengkan as-sunnah bid'ah. Makna yang ketiga, seringkali yang dimaksud as-sunnah adalah al-aqidah wal-manhaj. Menjelaskan tentang aqidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang menyelisihinya, mereka berjalan di atas jalan bid'ah. Ini yang masyhur yang datang dari para ulama ustalah. Istilah sunnah. Namun berkembang sekarang ini di kalangan para ulama mutaakhirin, mereka yang membahas tentang ilmu al-usul, bahwa yang dimaksud sunnah adalah yang bukan wajib. Ini pengertian yang datang belakangan. Tidak dikenal di zaman para ulama ussalaf. As-sunnah yang maknanya bukan wajib. Misalnya, mereka yang mengatakan sholat rawatib hukumnya sunnah. Sholat istisqa hukumnya sunnah. Maksudnya bukan wajib. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad apabila disebutkan sunnah, usulus sunnah, yaitu aqidah, prinsip al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-Islama huwa sunnah, huwa sunnah hiyal Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Jadi yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya berupa aqidah. Aqidah dan manhaj yang menjadi keyakinan seorang yang berjalan di atas kebenaran. Dan di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan indana, menurut kami, yakni inda ulama sunnah, menurut ulama sunnah, maka di sini kita mengambil faedah bahwa kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian seorang talibul ilm adalah prinsip-prinsip yang datang dari para ulama ussalaf, yang dengannya mereka menetapkan akidah mereka yang dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah dan pemahaman salaful ummah. Jadi bukan prinsip-prinsip yang baru muncul belakangan. Karena sekarang ini bermunculan berbagai macam prinsip-prinsip yang baru yang tidak dikenal di kalangan para ulama sunnah. Sebagian menisbatkannya kepada ahlus sunnah. Namun tidak demikian keadaan. Seperti prinsip yang mengatakan kaidah al-ma'dzirah wa ta'awun. Kaidahnya al-Hasan al-Banna yang mengatakan nata'awanu fi ma ittafaqna alayhi wa na'tabiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, namun dalam hal-hal yang kita berselisih dengannya hendaknya kita saling memberi uzur. Saling memberi uzur. Saling memaafkan. Lapang dada dengan perselisihan tersebut. Secara mutlak faedah ini batin. Karena ini akan menyebabkan seorang muslim meruntuhkan akidahnya. Dalam hal yang disepakati kita kerjasama. Namun dalam hal-hal yang kita perselisihkan, maka tidak perlu bentrok, tidak perlu saling mentahdir, tidak perlu saling menyesatkan, apalagi mengafirkan. Namun kita saling memaafkan, saling berusaha memberi udur. Yang ini keyakinannya mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Temannya, keyakinannya Al-Quran itu makhluk. Sudah, kita enggak perlu bahas. Itu keyakinan kamu. Mungkin kamu punya alasan. Sudah, terserah kamu. Yang penting kita kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati. Saya meyakini bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara. Teman kamu meyakini bahwa Al-Quran itu telah berubah. Dirubah oleh para sahabat, banyak yang dikurangi. Mushaf yang benar itu adalah mushaf Fatimah yang berjumlah 17.000 ayat. Sekarang belum ada, nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi ratusan tahun kaum muslimin hidup, ribuan tahun dengan Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini, yang kaum muslimin meyakini terpeliharanya dengan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Kata mereka berubah. Yang membawa nanti Imam Mahdi, yang imam yang ke-12 menurut Syiah Ar-Rafidhah Al-Ja'fariyah. Oh, kalau gitu sudah, saling memaafkan. Yang penting kerjasama kita dalam hal yang kita sepakati. Apa seperti itu? Akhirnya kita akan meruntuhkan sekian banyak prinsip-prinsip di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar ingin menjaga persatuan. Persatuan macam apa yang seperti ini? Di atas kebatilan, di atas kekufuran, di atas kebid'ahan. Maka ini kebatilan. Ini dianggap sebagian mereka sebagai kaidah. Nah, ini kan mulai berkembang lagi. Sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah, kepada salafiyah, membuat kaidah-kaidah baru. Seperti kaidahnya Abu Hasan Al-Ma'ribi. Mengatakan nusahih wala nujarrih. Kita membenarkan, tapi tidak boleh kita mencerca. Tidak boleh kita mengatakan si fulan sesat, tidak boleh. Tapi membenarkan pemahaman silahkan. pemahaman itu keliru, yang benar begini. Tapi kalau mengatakan si fulan ini ahlul bid'ah, tidak boleh. Mengatakan fulan ini sesat, tidak boleh. Mengatakan si fulan kizbi, tidak boleh. Ini pemahaman dari mana lagi? Para ulama dari zaman para sahabat yang mereka dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk kokoh di atas agama yang hak dan berhati-hati dari penyimpangan. Dan itu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, "Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil." Dialah Allah yang menurunkan kepada Al-Kitab. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkam, ayat dan ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang tersamarkan maknanya. Adapun orang-orang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka suka mencari ayat-ayat yang tersamarkan untuk menebarkan fitnah. Mencari-cari pentakwilan yang sejalan dengan hawa nafsunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat ini, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Apabila engkau melihat orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tersamarkan untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati kalian terhadap mereka. Hati-hati kalian terhadap mereka. Abdullah bin Umar dengan tegas sikap beliau kepada kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'um minhum. Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya. Sikap yang tegas. Ibn Umar tidak mengatakan, sudah kalian tidak perlu bahas yang itu. Yang dibahas yang sejalan saja, yang sama pendapat kalian dengan mereka. Yang seperti ini sudah tidak perlu dibahas. Subhanallah, tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan peringatan terhadap kelompok khawarij, apa kata beliau? Kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Dan seterusnya dan seterusnya, banyak sekali contoh dari sikap para ulama ussalaf bahwa mereka bukan hanya membenarkan, tapi juga ketika kondisi mengharuskan untuk mentahzir, memberi peringatan dari penyimpangan dan orang yang menyimpang, maka ditahzir, diberi peringatan. Dan ini manhaj as-salaf. Mereka ingin menggugurkan qawaid yang telah ditetapkan oleh para ulama as-salaf dengan menggunakan kaidah-kaidah baru. Nusahih wala nujarrih. Kita membenarkan, membetulkan, tapi tidak boleh kita mencerca, mengatakan sifulan sesat, mengatakan sifulan izbi, mengatakan sifulan ahli bidah. Tidak boleh. Muncul lagi kaidah yang lain yang mengatakan bahwa kalau memberi penilaian kepada seorang, kita harus insaf. Jangan yang disebutkan kejelekannya saja, tapi sebutkan juga kebaikannya. Subhanallah. Ini kaidah baru. Kaidah yang disebut al-muwazanat. Menimbang antara kebaikan dan keburukan seseorang. Jadi tujuan mereka kalau hendak menilai seseorang, jangan kejelekannya saja yang disebut. Said Qutb misalnya. Said Qutb disebutkan penyimpangannya. Dia mencela sahabat. mencela Utsman bin Affan, dan dia berpemahaman wahdatul wujud, dan dia berpemahaman takfir, mengafirkan kaum muslimin. Ini keburukan-keburukannya. Kata mereka, jangan hanya keburukannya saja yang disebut, sebutkan juga kebaikannya. Lalu disebutkan kebaikannya. Dia sholat, rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin qiyamul lail, dan seterusnya. Misalnya, sehingga terbentahkan tahzir para ulama dari kesesatan-kesesatannya. Akhirnya seperti ini. Mau sebut Hasan al-Banna, jangan sebutkan kejelekannya saja, sebutkan juga kebaikannya. Ingin sebutkan Yusuf al-Qarabawi, sebutkan kesesatannya, sebutkan juga kebaikannya. Akhirnya mentah tahzir para ulama. Oleh karena itu para ulama ussalaf mengatakan, min uqubati ahli al-bid'ah alla tuzkar hasanatuhu. Di antara hukuman terhadap ahlul bid'ah, kebaikan-kebaikannya tidak boleh disebut. Kebaikan-kebaikannya tidak boleh disebutkan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, manhaj al-muwazanat yang disebarkan oleh Salman al-Auda, Safar al-Hawari dan semacam mereka dari as-sururiyah, bukan dari manhaj berkata Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnah عندana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iqtida'u bihim. Prinsip sunnah di kalangan kami ulama sunnah adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, berjalan di atas bimbingan mereka. Maka ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa prinsip utama di dalam sunnah adalah komitmen berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi sikap dan keyakinan serta manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti mereka, berjalan di atas pemahaman mereka. Mungkin ada yang mengatakan, mengapa Imam Ahmad rahimahullah tidak menyebutkan yang pertama, permasalahan tauhid? Bukankah itu yang paling utama? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan benar. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah hal yang paling utama di dalam Islam. Namun beliau hendak menyebutkan sikap seorang muslim yang berjalan di atas jalan yang hak secara umum, mencakup tauhid, mencakup aqidah dan manhaj. Ini yang beliau inginkan. Apabila seorang muslim telah memahami bahwa prinsip utama di dalam berislam, komitmen dengan apa yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sikap mereka, mengikuti keyakinan mereka, maka termasuk di antara sikap itu adalah tauhid. mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk komitmen seorang berjalan di atas bimbingan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi ini sifat yang lebih umum. Ya, dan benar apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mendahulukan prinsip ini. Ini yang paling utama. Inilah yang akan menjadi pembeda antara seorang yang berjalan di atas Islam yang sahih, di atas Al-Quran dan Sunnah, dengan mereka yang tidak berjalan di atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaum muslimin mengatakan bahwa pedoman kita adalah Al-Quran Karim. Iya kan? Kalau mengatakan Al-Quran bukan pedoman kita berarti kafir. Semua kaum muslimin mengatakan demikian. Semua kaum muslimin mengatakan bahwa pedoman kita adalah sunnah. Sunnah Rasul. Hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia ingkar terhadap sunnah maka dia kafir. Namun mengapa kaum muslimin berselisih? Mengapa mereka berselisih? Mengapa mereka berpecah? Dalam keadaan secara zahir mereka semua berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun ini punya jalan sendiri, yang satu lagi punya jalan yang lain lagi. Kelompok yang satu lagi muncul punya jalan yang lain lagi. Mengapa demikian? Mengapa terjadi perselisihan, perpecahan? Sementara setiap mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman kita. Masalahnya dalam masalah berpemahaman. Dengan pemahaman siapa kita berpegang? Berjalan di atas pedoman siapa kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Inilah yang kemudian membedakan antara seorang yang berjalan di atas sunnah yang disebut ahlus sunnati wal jamaah dengan yang tidak berjalan di atas sunnah wal jamaah. At-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulillah. Komitmen berpegang teguh di atas apa yang telah menjadi sikap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah keharusan kita untuk berpegang dengan apa yang datang dari para sahabat dan mengikuti bimbingan mereka? Jawabannya, dalilnya banyak, dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ijma'ul ulama. Adapun dari Al-Quran Al-Karim di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas petunjuk datang kepadanya, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, ini yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak menyebutkan kalimat ini, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, hanya dikatakan barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas petunjuk datang kepadanya, hujjah telah datang kepadanya, maka kami biarkan dia dengan penyimpangannya. Kami kembalikan dia ke dalam neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kelihatannya itu sudah cukup. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin? Ini untuk membantah mereka-mereka yang mengaku berjalan di atas sunnah Rasulullah, mengaku berpedoman kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, namun tidak berjalan di atas jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin Siapa yang dimaksud mukminin? Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kaum mukminin di saat mereka masih bersatu, belum terjadi perpecahan. Kaum mukminin yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang dididik langsung, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum mukminin yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Maka menyelisihi jalan para sahabat, maka itu merupakan tanda dia menyelisihi sunnah Rasul. Dan berjalan di atas jalan para sahabat, maka ini merupakan ciri seorang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, seringkali dibalangkan menyelisih Rasul mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Berarti seorang yang berjalan di atas jalan kaum mukminin, jalan para sahabat, maka dia sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil di antara sekian banyak dalil dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Demikian pula dalam surah Al-Fath, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Dalam surah Al-Hasyr menjelaskan tentang keutamaan kaum Muhajirin, Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini semua menerangkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis Abdullah bin Amr, yang datang dari berbagai jalur. Para ulama menghasankan hadis tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. Telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 kelompok. Telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 kelompok. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar. Semuanya dalam neraka. Ancaman neraka. Illa firqatan wahidah. Kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu al-jama'ah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-jama'ah. Nah, ini dari hadis ini para ulama mengambil nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut Ahlus Sunnah karena mereka komitmen di atas sunnah, dan disebut al-Jamaah karena mereka bersatu di atas al-Haq. Jadi sebutan al-Jamaah bukan karena mereka berkumpul di sebuah tempat. Seorang yang berada di atas sunnah wal Jamaah adalah seorang yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, meskipun dia sendiri di sebuah kampung. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan tentang siapa kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabat. Itulah yang dimaksud al-jama'ah. Berjalan di atas jalan Rasulullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahda. Jama'ah itu adalah siapa yang berjalan di atas kebenaran, siapa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau dalam keadaan sendirian. Meskipun dia sendiri di sebuah kampung, namun dia termasuk dalam al-jama'ah. Karena meskipun jasad mereka terpisah dari ahli sunnah, dari Rasulullah, namun pada hakikatnya ruh-ruh mereka akan menyatu dengan ruhnya ahlul haq, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ahlul hadis humu ahlul nabi. وإن لم يصحب نفسه أنفاته صاحبه. ahlul hadis, mereka adalah para pengikut Nabi. Meskipun mereka tidak bersama Nabi dengan jasad-jasad mereka, namun mereka bersama Rasulullah dengan jiwa-jiwa dan ruh mereka. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa ahlul haq adalah yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apabila kita memahami ini, masyarul muslimin rahimakumullah, akan mudah bagi kita membedakan antara ad-da'watul haqqah dengan ad-da'awatul batilah. Tidak sulit bagi kita untuk melihat mana dakwah yang berjalan di atas al-haq dan mana dakwah-dakwah yang batil, yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, meskipun mereka mengaku sebagai ahli sunnah. Karena dalam menilai sesuatu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan tertipu dengan nama. Jangan tertipu dengan nama. Ini yang menyebabkan tersamarkannya oleh sebagian para syabab, para ikhwan, disebabkan adanya pengakuan orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah, dia mengaku sebagai ahli sunnah. Tidak berjalan di atas dakwah salaf, dia mengaku sebagai salafi. Iya kan? Loh, kenapa kok si fulan ditahdir? Padahal dia juga ngaku salafi. Akhirnya sebagian mengatakan berarti salafi itu pecah ya. Berarti salafi pecah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini disebabkan karena munculnya sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada salaf. Namun ketika melihat sikap-sikap mereka, ketika melihat manhaj mereka, cara beragama mereka sangat jauh dari bimbingan para ulama ussalaf dalam berakidah, dalam berkeyakinan, dalam bermanhaj. Yusuf Al-Qaradawi mengaku sebagai ahli sunnah. Sebagaimana mayoritas al-ikhwan al-muslimun juga mengaku sebagai ahli sunnah. Tapi coba lihat manhajnya. Perhatikan manhajnya. Al-ikhwan muslimun. Ada yang ekstrim-ekstrim ya. Sampai kepada takfir. Sangat mudah mengafirkan kaum muslimin. Yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang dari kalangan jemaatul jihad. Seperti Al-Qaeda dan yang semisal mereka, termasuk pula Daesh atau ISIS, mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyah, namun melihat keyakinan mereka, melihat manhaj mereka, sangat jauh menyimpang dari manhajnya para sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in dan manhajnya para ulama sunnah. Dari sini kita sudah mengetahui. Nah, meskipun dia mengaku berjalan di atas jalan sunnah, mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagian mereka menempuh jalur-jalur yang katanya lebih moderat, masuk ke dalam pemerintahan dengan alasan kalau kita menguasai pemerintahan, kita mampu menegakkan khilafah Islamiyah. Sudah berapa puluh tahun, bahkan sudah diberi kesempatan, sempat yang diangkat dari al-ikhwan al-muslimin resmi menjadi presiden, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan untuk menegakkan khilafah, menerapkan syariat Islam saja, tidak. Bahkan melecehkan syariat Islam, mengucapkan kalimat-kalimat auliyadu billah kufur. Padahal ini yang dipilih oleh ikhwan muslimun. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah pada masa hidup beliau. Al-ikhwanul muflisun. Al-ikhwan al-muflisun. Bangkrut. Bangkrut dunia, bangkrut politiknya, kocar kacir, hancur. Mana syariat Islam yang didengung-dengungkan oleh mereka selama ini ingin menerapkan syariat Islam? Tidak ada buktinya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, hati-hati. Sebagian mereka mengaku salafi tapi manhajnya manhaj Salman al-Audah, kagum kepada Salman al-Audah dengan manhaj sururiyahnya. Ada lagi yang mengaku salafi kagum kepada Muhammad al-Arifi. Salman al-Audah model baru, gaya baru. Ada lagi yang mengaku ahlu sunnah salafiyin, tapi kagum dan bahkan menjadikan sebagai rujukan mereka orang-orang yang menyimpang di atas kaidah-kaidah salafiyah, meskipun mereka mengaku berada di atasnya, seperti Abdurrahman Abdul Khalid, seperti Ali Hasan Al-Halabi yang dijadikan rujukan oleh orang-orang raja, dan yang semisalnya seperti Abu Al-Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi yang membela-bela Al-Ikhwanul Muslimun, membela jamaah tabligh dan menganggap mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Kata dia, nuridu manhajan afyah yasa'u ahla sunnah. Kami ingin manhaj itu luas, jangan orang tertentu saja, semuanya bisa masuk ke dalam ruang lingkup ahlu sunnah. Jadi ikhwan muslimin ahlu sunnah, jamaah tabligh ahlu sunnah, nanti masukkan lagi semuanya, masih kurang, tambah lagi. Ini Abu Hasan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seorang yang tidak memiliki pemahaman dalam memahami usul ahli sunnah itu sangat mudah, apalagi kalau dia terbawa perasaan, masa si fulan sesat, kenapa kok si fulan menyimpang, itu kan juga dari muridnya Syekh Muqbil misalnya. Muridnya Syekh Muqbil sendiri ada yang durhaka, ya, dari masa hidupnya beliau sudah ada yang durhaka kepada manhajnya Syekh Muqbil rahimahullah, Abdul Majid Ar-Raimi. Ini dulu belajar kepada Syekh Muqbil, akhirnya terpengaruh dengan harta Ihya Uttaraf, bikin organisasi sendiri, akhirnya lama-lama menyimpang bersama dengan Sururiyah, membantah gurunya sendiri, bahkan menantu Syekh Muqbil rahimahullah Abdullah Al-Baybani. Pada saat Syekh Muqbil masih hidup, dia sudah menyimpang terpengaruh dengan harta, wallahu musta'an. Bahkan membantah mertuanya sendiri, membantah Syekh Muqbil. Saya pernah lihat bukunya segini tebalnya, membantah mertuanya sendiri Syekh Muqbil rahimahullah. Alhamdulillah tidak masyhur, apa yang dia tulis tidak laku, ya. Nah, dan dia sendiri tidak menjadi seorang yang dikenal di kalangan umat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ini prinsip yang paling utama di dalam berislam. Harus menjadi keyakinan kita semua. Menjadikan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in secara ilmu, secara amalan, lalu kemudian kita berjalan di atasnya. Bukan hanya mengatakan saya salafi, saya bermanhaj ahlu sunnah, lalu secara amalan tidak terlihat yang demikian. Duduk dengan para ahlul bid'ah, memiliki metode-metode yang tidak sama dengan metode ahlu sunnah, para ulama sunnah, senang berdebat, senang melakukan perdebatan, bahkan menantang siapa mau berdebat, bikin acara televisi, ini mewakili Syiah, ini mewakili Sunnah, debat. Ini mewakili Sunnah, ini mewakili Sufiyah, debat. Ini bukan tarekat Ahlus Sunnah. Dari mana tarekat yang seperti ini? Nanti akan kita tangkan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan metode Ahlus Sunnah. Ya. Namun sebagian menganggap bahwa mereka mewakili Ahlus Sunnah. Yang paling masyhur, yang dianggap paling jago dalam hal debat mendebat adalah seorang yang sudah ditahlil oleh para ulama dari dulu semenjak hidupnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seorang yang bernama Adnan Ur'ur. Adnan Ur'ur ini paling getol dalam debat mendebat, mendebat kaum Syiah dan seterusnya, akhirnya menimbulkan banyak syubhat. Dan sebagian mereka menyangka bahwa itulah metode Ahlus Sunnah. Padahal kalau kita membuka kitab ulama sunnah yang menerangkan tentang prinsip-prinsip sunnah, mereka menjauhkan diri. Meladeni ahlul bid'ah dalam perdebatan terbuka, ini justru akan semakin menyebarkan pemikiran penyimpangan-penyimpangan tersebut. Lihat sekarang, hasil dari perdebatan dengan kaum Syiah, Syiah menyebar di mana-mana, semakin meluas, bahkan sebagian daerah mereka menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu wajib bagi kita memiliki prinsip dengan prinsip salaf secara ilmu dan secara amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ibrah dari pertemuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan kaum Khawarij. Pada saat kaum Khawarij ini mereka memisahkan dari barisan Ali bin Abi Thalib dan berkumpul di Harura. Abdullah bin Abbas ingin menasihati mereka. Maka ketika beliau mendatangi mereka, yang nampak dari mereka atharul ibadah, kesungguhan mereka dalam beribadah luar biasa. Bacaan Quran mereka lebih baik dari bacaan Quran kalian. Solatnya mereka lebih baik dari solatnya kalian. Namun Nabi SAW mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar rabiyah. Mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Abdullah bin Abbas ketika mendatangi mereka, lalu kemudian beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, jitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min indi al-muhajirin wal ansar. Aku datang sebagai perwakilan dari kaum muhajirin dan ansar, yani para sahabat. Wajidukum min indi sihri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa fihi nazal al-Quran. Pada mereka diturunkan Al-Quran Karim. Wa hum a'lamu bi ta'wilih. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran Karim. Wa laysa fikum minhum ahadun. Dan tidak seorang pun dari kalian yang berasal dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat-kalimat indah sebagai pembuka ucapan dari Ibn Abbas sebelum membantah kaum Khawarij secara rinci. Ini saya sudah merupakan bantahan. Tidak seorang pun dari kalian wahai kaum Khawarij yang termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah menjadi tanda kesesatan, penyimpangan. Meskipun yang nampak dari mereka ibadah. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu terkagum pada seorang hanya melihat penampilannya secara zahir. Lihat masya Allah, fulan pakai jubah, jenggotnya lebat, memakai sorban, wajahnya kelihatan pucat, menunjukkan rajinnya dia qiyamul lail. Hah? Jidatnya berwarna hitam, menunjukkan lamanya dia sujud. Kagum dengan penampilan zahir seperti ini. Terbawa perasaan. Akhirnya lupa dengan prinsip-prinsip di dalam Islam yang diajarkan oleh ulama sunnah. Oleh karena itu, masyaallah rahimakumullah, jangan seorang sekedar melihat penampilan secara zahir tanpa mengetahui apa yang terdapat di dalam hatinya. Dari keyakinan, aqidah, prinsip-prinsip, apakah berjalan di atas sunnah atau tidak? Maka yang dilihat adalah apa prinsipnya, apa keyakinannya. Tidak hanya sekedar penampilan secara zahir. Oleh karena itu wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah mempelajari al-madhhabul haqq. Pelajari kebenaran. Pelajari aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Dengan ilmu, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Terapkan. Ketika muncul satu permasalahan, muncul satu problem, langsung timbang itu berdasarkan prinsip. Jangan menimbang sesuatu berdasarkan perasaan. Ini yang akhirnya menyebabkan permasalahan, menimbulkan masalah, menimbulkan fitnah. Ketika seorang menimbang sesuai dengan perasaannya, maka ini yang menyebabkan seorang tidak lagi menyikapi sesuatu berdasarkan prinsip usul yang dia ketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagai contoh misal, ketika para ulama mentahzir dari Abdul Rahman Abdul Khalid, orang yang paling terdepan dalam hal ini adalah Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala war'ah. Beliau yang paling terdepan, beliau menulis bantahan-bantahan, menerangkan tentang penyimpangan Abdul Rahman Abdul Khalid dalam kondisi Abdul Rahman Abdul Khalid mengaku sebagai salafi. Ihya'ut turas mengaku menyebarkan dakwah salafiyah. Iya kan? Nah. Bahkan Abdul Rahman Abdul Khalid menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Usulul Ilmiyah fi Dakwah Salafiyah. Oh, luar biasa ini. Judul prinsip-prinsip ilmiah dalam dakwah salafiyah. Sarafnya kau sudah salafi. Nah. Kalau kita yang di Indonesia mengatakan para ulama mentahdzir dari Abdul Khalid, alhamdulillah sudah. Ulama kibar sudah berbicara. Kita terima. Abdul Rahman Abdul Khalid menyimpang. Tapi mereka yang tinggal di Kuwait, yang pernah belajar kepada Abdul Rahman Abdul Khalid, terbawa perasaan. Wah, Ustaz kami ditahdzir. Gimana? Kami belajar salaf kepada dia kok. Iya kan? Yang di Indonesia tenang-tenang saja. Nah, muncul lagi orang-orang yang mengaku sebagai salafiyah, berjalan di atas dakwah salafiyah. Lalu kemudian para ulama menyingkap kesesatan mereka. Abu Muhammad Al-Maghrawi yang berpemikiran takfir. Orang Maghribi, Maroko. Kita yang di Indonesia mengatakan kita terima tahzir para ulama, apalagi disertai dengan bukti-bukti. Tapi mereka yang di sana, yang pernah belajar kepada Abu Muhammad Al-Maghrawi, terbawa perasaan. Masa ustaz kami ditahzir, syekh kami ditahzir. Tidak terima. Beliau yang selama ini mengajarkan kepada kami dakwah salafiyah. Muncul lagi Abu Ishaq Al-Huwayni yang membawa pemikiran takfir, mengafirkan pelaku dosa besar. Para ulama berbicara, Kita di Indonesia tenang-tenang saja. Para ulama sudah mentahdzir dengan hujjah, maka sudah kita tinggalkan. Meskipun sebelumnya kita mengenal dia, termasuk orang belajar kepada Syekh Al-Albani misalnya. Tapi mereka yang di Mesir merasa berat. Ini Syekh kami. Ditahdzir, berat, terbawa perasaan. Dan begitu seterusnya, Usama Al-Qusi juga di Mesir. Ketika ditahdzir, mereka yang pernah belajar terbawa perasaan, membela ustaznya, membela syekhnya dengan hawa nafsu. Demikian pula Abul Hasan. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ketika para ulama menjelaskan tentang penyimpangannya, tentang kesatannya, sebagian mereka terbawa perasaan, ini syekh kami, kami pernah belajar kepadanya. Kok ditahdir? Berat. Tapi mungkin kita yang di Indonesia masih ringan. Hah? Kita terima tahdir para ulama, apalagi disertai dengan hujjah dan burhan. Dan perlu diketahui, saya pun pernah belajar kepada Abul Hasan. Hah? Saya pernah belajar di ma'had beliau. Bahkan jadi tukang kunci maktabahnya. Nah, tapi para ulama sudah berbicara, tinggalkan. Para ulama menjelaskan kesesatannya, kita tinggalkan. Alhamdulillah. Kita diajari di dalam ad-da'watul salafiyah untuk ta'assub kepada al-haq, bukan ta'assub kepada ashkhaf, kepada orang-orang tertentu, kepada individu tertentu. Tapi kita diperintahkan untuk ta'assub kepada kebenaran, kepada al-haq. Dan terus seperti itu. Para ulama menjelaskan penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi dengan hujjah, burhan. Sampai kemudian para ulama mentasdiq. Kita di Indonesia mengatakan terima. Karena dibangun tahdzir tersebut, penjelasan tentang penyimpangan Ali Hasan dengan hujjah dan burhan. Tapi mereka yang sudah kadung ta'assub, berat, terbawa perasaan. Mereka yang tinggal di Yordan, yang pernah mengikuti ceramahnya, mengikuti pelajarannya, berat untuk meninggalkan. Sudah terpesona dengan metode dan gaya ceramahnya, gaya penyampaian Ali Hasan, dan menyangka bahwa dia berjalan di atas da'watul salafiyah. Nah, tapi ketika yang ditahdzir adalah ustadznya dari Indonesia, akhirnya ikut terbawa perasaan seperti yang lainnya. Loh, ustaz kami kok ditahdzir? Padahal mau dikatakan ustaz kami ini pengganti ulama di Indonesia ini. Ulama ini tidak ada ulama di Indonesia kecuali beliau. Minimal pengganti lah. Kalau bukan alim, pengganti. Sakit, terbawa perasaan. Nah, kita mengatakan para ulama berbicara dengan hujjah, burhan. Sudah bertahun-tahun perselisihan ini. Para ulama terus mengikuti perkembangan sampai kemudian terakhir. Ya, para ulama pun berfatwa. Syekh Rabi berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi berbicara, Syekh Abdullah Bukhari berbicara. Lalu kemudian diikuti oleh murid-murid mereka. Apa sulitnya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Nah, mengapa kita menimbang sesuatu dengan dua timbangan standar ganda? Manhaj standar ganda, kata sebagian mereka. Kenapa kita tidak bersikap berdasarkan usul apa yang kita ketahui selama ini? Wallahi wa tallahi wa billahi. Kalau seandainya yang ditahrir itu bukan ustadznya dari Indonesia, semua akan tenang-tenang saja. Nah, dari luar misalnya, ya, mereka pasti akan menolak. Minimal mereka mengatakan, saya tidak mengerti tentang penyimpangan fulan, tapi karena yang berbicara adalah Syekh Rabi, wah, saya terima. Saya terima. Nah, dan itu sikap para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika sampai kepada beliau bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian siapa lagi dari para ulama, Syekh Rabi, berbicara tentang Adnan Ur'ur, maka beliau mengatakan, saya terima. Ketika beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, telah saya terhadap kitab Sayyid Qutb sedikit. Namun para ulama sudah berbicara, maka beliau menerima apa yang diterangkan oleh para ulama. Nah, dari Syekh Rabi, Abdullah Duwais dan yang lainnya. Dan begitulah para ulama. Syekh Muhammad bin Umar Mazmun, hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang Yahya Al-Hajuri, kata beliau, saya tidak mengetahui banyak tentang Yahya Al-Hajuri. Namun, saya mengetahui bahwa para ulama telah membicarakannya, telah mentahrirnya, di antara Syekh Rabi', Syekh Ubaid, maka saya mengikuti mereka. Tidak ada masalah. Seakan-akan dunia kiamat kalau ustaznya ditahrir. Seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk ngaji kalau ustaz ditahrir. Tahrir bahagian dari agama, ma'asyarakat rahimakumullah. Para ulama, mereka telah mengetahui satu fitnah sebelum yang lainnya mengetahui. Para ulama sudah mengetahui. Ini bahaya ini orang. Para ulama sudah mengetahui sebelum yang lainnya mengetahui. Mereka melihat, mereka mempelajari dengan apa yang kelas mereka ketahui dari ilmu. Terkhusus para ulama yang mereka memiliki pengalaman dalam hal mengenal al-jama'at, al-hizriyat yang menyimpang dan ahlul bid'ah. Nah, oleh karena itu masyarakat rahimakumullah, kalau kita berjalan di atas prinsip, apa sikap kita terhadap para ulama? Apa manhaj kita dalam menyikapi tahrir para ulama? Kalau ini semua kita fahami dengan baik, insyaAllah ta'ala tidak akan terjadi perselisihan. Dan seorang yang ditahrir tujuannya adalah untuk kebaikan dia pula. Kalau seandainya tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang membelanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah untuk kembali kepada al-haq. Namun yang jadi masalah, ketika ditahrir, ada orang-orang yang berusaha untuk membelanya, memberikan perlindungan kepadanya. Bahkan ketika ditulis pernyataan taubat secara tulisan tentunya, bukan secara real, secara praktik, secara tulisan, sebagian mereka meronta-ronta, kenapa tulis pernyataan yang seperti ini? Jadi tidak setuju kalau soal itu bertaubat. Gak mau. Jadi maunya dibiarkan terus berjalan di atas kesesatan. Allahu musta'an. Ini yang berbahaya. Orang-orang di sekitarnya yang membela kebatilan. Nah, padahal yang mengatakan mengikuti fatwa Syekh Rabi itu keluar dari kebenaran. Bukan mengikuti kebenaran. Khurujanil haq. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang lebih parah lagi yang mengatakan bahwa Syekh Rabi itu tidak bisa menjamin kita surga. Apa ada jaminan surga kalau kita mengikuti tahdzib Syekh Rabi? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak mengenal kedudukan para ulama ahli sunnah, yang telah menghabiskan usia mereka dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat-kalimat yang melecehkan, merendahkan kedudukan para ulama. Apa bedanya mereka ini dengan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini membawa pemikiran khawarij? Aneh juga orang-orang ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa Syekh Rabi membawa pemikiran Khawarij. Sebagian lagi mengatakan Syekh Rabi ini pemikirannya Murji'ah. Padahal Khawarij Murji'ah ini satu hal, dua hal yang bertentangan. Tidak akan bisa bertemu. Allahumma musta'an. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Apa yang menyebabkan demikian? Ta'assub. Asabiyah. Fanatik. Kepada ashkhas, kepada orang-orang tertentu atau kepada kelompok. Dan tidak fanatik kepada al-haq. Kalau mereka kembali dan komitmen di atas apa yang menjadi aqidah ahlus sunnah, maka kalimat-kalimat yang seperti ini tidak akan keluar dari seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah atau mengaku sebagai salafi. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, kita terangkan insyaallah taala, kita lanjutkan nanti setelah melaksanakan salatul maghrib. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you.